kampungnya, tujuannya ke kota, ingin hidup coba-coba. Cepat dia sesuai hatiku, laganya bak peragawati. Uang entah dari mana, segala dia pun punya, dan langsung ngetok namanya. Masa berganti, Indi tak dikenal lagi. Wajah serupa Bimbi, memalas pucat pasi, menanti di jalan sepi. Indi tak mau kenal lagi kampungnya. Indi tak mau kenal lagi saudara. Seorang gadis sederhana tapi manis, wajah serupa Bimbi, memalas pucat pasi, menanti di jalan sepi.